Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Da'uduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. وَالتَّابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من النار. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan untuk membaca kitab Ad-Da'wah Dawa untuk menggantikan kekosongan yang ada. Semoga apa yang sedang kita jalani ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk menambah kebaikan di saat kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita akan membaca pasal yang baru dalam kitab Ad-Da'wah Dawa dari karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Faslun Al-Ma'siyatu sababu hawalil abdi ala rabbih. Maksiat itu sebab kehinaan bagi seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka beliau mengatakan wa minha annal ma'siyah sababu li hawanil abdi ala rabbih wa suqutihi min 'ainihi. Bahwasanya maksiat itu akan menjadi sebab hinanya seorang hamba terhadap Rabb-nya, yang mana tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk mengabdi, namun justru sebaliknya, keingkaran, keangkuhan dan kesombongan yang ada pada diri seorang hamba. Dan dia akan jatuh dari pandangan Rabb-nya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, berarti kebalikannya, orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu mengerjakan kebalikan dari takwa, dari perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga bagi seorang hamba yang memiliki akal yang sehat atau menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka menjadilah dia hamba-hamba yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini sebagai bentuk kesyukuran dia dalam penciptaannya, dalam mensyukuri segala nikmat Allah Azza wa Jal. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hanu alaih fa'asawuh. Mereka hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena asauhu, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau azzu alaih la asomahum, kalau saja mereka orang-orang yang mulia, tentunya orang yang mulia tadi hamba-hamba yang mereka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la asomhum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, memelihara mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Baik penjagaan di alam dunia, terlebih dalam penjagaan mereka di akhirat kelak. Dalam kuburnya mereka akan dipermudah, diluaskan kuburannya, kemudian ya diperlihatkan al-jannah. Apa penyebabnya ini? Karena mereka adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan mereka dunia dan akhiratnya. Diriwayatkan oleh yang saya misalnya Abu Nuaim dalam Hili al-Auliya juz yang ke-9 halaman 26 dari ucapan Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah. Wa idza hanal abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahadun. Apabila seorang hamba itu telah hina di hadapan Allah, maka niscaya tidak ada seorang pun yang akan memuliakan dia. Kalau dia sudah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa may yuhinillah fama lahu min mukrimin. Min mukrim. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghinakannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa beri petunjuk kepadanya. Oleh karena itu kita pandai-pandai bersyukur di saat ini kita mengenal sunnah, belajar sunnah, mengamalkan sunnah. Kita jaga dan kita pelihara. Ya, ini betul-betul kenikmatan yang tidak bisa diganti dengan kenikmatan dunia sebesar apapun. Ya, ini harus terus kita jaga, terus kita pelihara agar kita bisa konsisten, bisa istiqomah di atasnya. Wa in adzamahumun nas fi dzahir. Sekalipun mereka pada zahirnya orang-orang yang dihinakan tadi, adzamahum diagungkan, ya, manusia mengagungkan mereka. Li hajatim ilaihim, karena mereka punya hajat, punya keperluan, hanya sekedar itu. Au khaufan min syarrihim, atau hanya karena takut kejahatan keburukan mereka. Fahum fi qulubihim ahqar syai' wa ahwani. Namun pada hakikatnya orang tersebut di hati mereka orang yang paling rendah, paling hina. Allahul musta'an. ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghinakan seseorang, na'am, maka makhluk-makhluk yang lain pun ikut menghinakannya. Ya, sekalipun kelihatannya mereka orang yang diagungkan, tetapi di sana karena hanya sekedar hajat saja, tetapi di dalam hati mereka, mereka orang yang paling hina, paling rendah. Wa minha, di antaranya pula, dari sebab kehinaan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, annal abda la yazal yartakibul dhunub hatta yahuna alayhi wa yasghura fi qalbih. Bahwa seorang hamba yang dia terus menerus melakukan dosa-dosa, terus melanggar, maka dia anggap maksiat itu ringan. Gampang. Nanti kan bertobat, umur masih panjang. Ya, dengan tobat, dengan amalan ini akan terhapuskan. Sehingga terasa pada dirinya maksiat itu ringan untuk dilakukan. Dan merasakan kecil di dalam hatinya. Cuma seperti itu aja. Ringan. Pelanggarannya ringan. Ya, jadi melakukan suatu dosa pelanggaran bukan menganggap sesuatu yang besar nantinya akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika alamatul halak, kalau sudah seperti itu menganggap remeh maksiat, maka ini tanda-tanda kehancuran. Tanda-tanda kebinasaan. Hasad, dengki, takabur, dan seterusnya sudah dianggap ringan. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ini tanda-tanda kehancuran. Tanda-tanda kebinasaan. Oleh karena itu kita senantiasa memelihara, mengoreksi hati kita masing-masing. Jangan sampai penyakit tadi terus ada atau muncul di dalam hati kita. Kita upayakan, kita cegah, kita jauhi. Fa inna dzamba kullama saghara fi ainil 'abdi adzuma indallah. Karena yang namanya dosa, ketika dianggap kecil di mata hamba, di mata manusia, itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dinamai dengan nama-nama yang lain. Ya, seperti umpamanya riba, itu kan termasuk dosa besar. Dinamai dengan bunga atau hadiah dan seterusnya. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال الإمام البخاري menyebut dalam sahihnya, itu sahih البخاري, عن ابن مسعود قال, dari ابن مسعود dia mengatakan, إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في asli jabalin ya khafu ay yaqa' alayh. Seorang mukmin ketika memandang, melihat dosa-dosanya, seakan-akan dia berada di kaki gunung, di bawah gunung, yang dia khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Ini seorang mukmin ketika dia melihat dosanya, takut akan akibat dari dosa itu. ya, seperti seseorang yang berada di kaki gunung atau di bawah gunung yang dia khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Ini seorang mukmin. Wa innal fajira, sementara orang yang fujur, orang yang durhaka, orang yang gemar melakukan pelanggaran, yara dunubahu kadubabin waqa'ala anfihi faqala bihi hakadha fatara. Maka orang yang durhaka tadi akan memandang dosa-dosanya seperti memandang lalat yang hinggap di batang hidungnya, kemudian hanya dihalau seperti itu, artinya ditepis saja. Ringan kan? Dianggap ringan. Fatoro, lalu lalat itu terbang. Ah, ini perbandingan seorang mukmin dengan seorang fajir di dalam melihat dosa-dosanya. Maka bila ada seorang mukmin yang juga sama memandang dosanya seperti orang fajir, maka sesegera mungkin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aslinya seorang mukmin itu terhadap dosa seperti tadi gambarannya. Ya, dia khawatir berada di kaki gunung dan gunung itu akan menimpa dirinya. Tetapi ternyata dengan dosa-dosa yang dilakukan justru aman. Maka waliyadu billah, sesegera mungkin untuk memperbaiki hatinya. Berarti ada sesuatu yang ada di dalam hatinya. Ya, dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab Da'wat Bab At-Taubah nomor 6308. Ya, peringatan-peringatan ini untuk kita semua. Ya, baik saya yang membacakan nasihat ini dan juga kepada para ikhwanuna. Kemudian kita masuk pasal yang selanjutnya. Faslun umumu syu'mi al-ma'siyah. Akibat dari dosa ataupun maksiat itu akan menyebabkan syu'um, kesialan. Kata beliau, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa minha anna ghairahu minan nasi wad dawab ya'udu alaihi syu'umu dhambih. Pengaruh dari dosa dan maksiat tadi juga akan dirasakan selainnya dari kalangan manusia. Bahkan binatang-binatang pun juga akan merasakan dari kesialan seseorang yang melakukan suatu dosa. Jadi dampaknya itu bukan hanya saja pada diri orang yang melakukan kemaksiatan, tetapi akan juga dirasakan yang lain, bahkan sampai binatang-binatang pun akan merasakan. Fayahtariku huwa wa ghairuhu bi syu'mid dunub wa dhulm. Maka pelaku maksiat tadi dan selainnya akan merasakan yahtarik, yaitu kebakaran dengan sialnya karena dosa dan kedoliman. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal hubara latamutu fi wakriha min dhulmidh dhalim. Sesungguhnya burung hubara ini akan mati di dalam sarangnya karena kedzaliman orang yang berbuat zalim. Maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasad fil bahri wal bar bima kasabat aydin nas." Tampaknya al-fasad, kerusakan di muka bumi, bahkan di darat dan di lautan, karena ulah dari tangan-tangan perbuatan manusia. Naam, sehingga burung pun bisa akan mati ya, akibat dari kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Dikeluarkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan nomor 7479, dan juga Ibnu Abi Dunya dalam Al-Uqubat nomor 269 dari hadis Abu Hurairah. Atau antum yang punya buku bisa dibaca di catatan kaki. Wa qala Mujahid rahimahullah, berkata al-Imam al-Mujahid, innal bahaima tal'anu usata bani Adam idza ishtaddat as-sanah. Sesungguhnya binatang-binatang ternak itu akan melaknat pelaku-pelaku maksiat dari bani Adam apabila terjadi kemarau yang sangat panjang. Ini akibat kelakuan-kelakuan ya anak-anak Adam atau keturunan Adam yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya ketaatan itu akan mendatangkan kebaikan. Keimanan akan datangkan barokah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan barokah dari arah langit dan dari arah bumi. Kalau mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu kebaikan itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka berbuat maksiat, ya, binatang-binatang ternak pun mendoakan laknat terhadap mereka. Wa umsikal matar, demikian pula ketika ditahannya hujan, tidak turunnya hujan. Ini akibat perbuatan Bani Adam. Wa taqul hadza bi syu'mi ma'siyati bani Adam. Maka hewan-hewan tadi yang tidak mendapatkan air mengatakan ini karena kesialan maksiat yang dilakukan ibnu Adam. Ya, karena makhluk-makhluk yang lain itu mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga ketika terjadi kerusakan di muka bumi, ini akibat dari ulah dari tangan-tangan manusia. Wa qala Ikrimah rahimahullah, dawabul ard wa hawamuha hatta al-khulafisu atau khulafasu wal aqarib yaqulun muni'nal matar muni'nal qatra bidunubi bani Adam. Hewan-hewan yang ada di bumi dan serangga serta kumbang, demikian pula al-aqarib, kalajengking, Mereka mengatakan, kami tercegah dari hujan karena dosanya Bani Adam, dosanya manusia. Fala yakfihi iqabi dzambih hatta la'anuhu man la dzamba lahu. Sehingga tidaklah cukup hukuman bagi para pelaku maksiat tersebut sampai-sampai orang yang tidak berdosa pun kemudian melaknat mereka, mendoakan kejelekan bagi mereka. Allahul musta'an. Naam, apalagi yang besar lagi dari ini hukumannya. Naam, banjir, tanah longsor. Demikian pula hukuman-hukuman yang lainnya. Maka kita kembali bahwa ini akibat dari perbuatan manusia yang mereka sudah sangat jauh dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan semisalnya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan nomor 3316 dari perkataan Mujahid rahimahullah. Kemudian pasal yang berikutnya. Faslun. Al-ma'siyatu turithud dul. Maksiat akan mewariskan kerendahan. Wa minha anna al-ma'siyah turithud dhulli wala budda. Bahwasanya maksiat itu akan mewariskan kerendahan, tidak bisa tidak. Itu mesti. Naam, dan orang yang melakukan akan ada dalam jiwanya kegelisahan, ketidaktenangan. Ya, walaupun kadang dia sudah merasakan kepuasan, tetapi dalam hatinya ada gundah gulana. Fa innal izzah kullal izz fi ta'atillahi ta'ala. Karena sesungguhnya sebenar-benar kemuliaan terdapat pada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan khusyuk dalam ibadahnya. Dia akan tenteram ketika berzikir kepada Allah. Naam. Ya, kemuliaan ada pada orang yang taat kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Man kana yuridul izzah falilahil izzatu jami'a." Barang siapa yang menginginkan atau menghendaki kemuliaan, maka milik Allah kemuliaan itu seluruhnya. Nah, maka ketika mereka taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yatlubuha bi ta'atillah, maka untuk mencari kemuliaan tadi dengan cara bi ta'atillah, taat kepada Allah. Fa innahu la yajiduha illa fi ta'atillah. Maka sungguhnya tidak akan mendapati kemuliaan tadi kecuali harus dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Akan disegani oleh musuh-musuhnya. Naam. Akan diperhitungkan oleh musuh-musuhnya. akibat dari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dijaga, dipelihara. Naam. Sementara maksiat mereka akan hina. Mereka akan rendah baik di mata manusia, terlebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai pengingat saja bagi diri kami dan juga para saudara kami, ya, agar kita selalu waspada dari yang namanya maksiat, dan kemudian kita berusaha untuk selalu menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu bisawab. Untuk kelanjutan dari materi ini kita akan baca di pertemuan berikutnya. Kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakumullah.